dapatkan sinar yang terpancar darimu. Akan ku lakukan semua yang engkau ini. Takkan ku ingkari janjiku, janji suci. Pada hatiku untuk dapatkan cintamu, hatiku semakin dingin saat ku bayangkan wajahmu. Langkahku terasa pasti bila kau di sisiku. Cobalah kau pahami kesungguhan dalam jiwaku. Yang semua mimpi pindah kesempatan kepada hatiku untuk dapatkan cintamu. Anganku semakin tinggi saat ku bayangkan wajahmu. Langkahku terasa pasti bila kau di sisiku. Cobalah kau pahami kesungguhan dalam jiwaku. Harapkan semua mimpi indah denganmu. Anganku semakin tinggi saat ku bayangkan wajahmu. Langkahku terasa pasti bila kau di sisiku. Cobalah kau pahami kesungguhan dalam jiwaku. Harapkan semua mimpi indah denganmu.